Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Hadis berikut yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, kata beliau rahimahullah taala, وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Ibnu Taimin rahimahullah dalam syarah, kata beliau, at-ta'ah yani muwafaqatul amr. Ta'ah itu taat, maknanya adalah mencocoki perintah. Apakah dengan melakukan, melaksanakan yang diperintahkan atau meninggalkan yang dilarang. Menyutir Rasul, barang siapa yang taat kepada Rasul, faqad ata'a Allah. Ini kata beliau rahimahullah ta'ala dalil ala anna ma thabata fi sunnah fa innahu kalladhi thabata fil Qur'an. Apa yang telah tetap di dalam sunnah, ditetapkan dalam hadis, itu seperti yang ditetapkan dalam Al-Quran. Sama-sama syarat Allah subhanahu wa ta'ala, wajib berpegang dengannya. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala, wala yajuzu li ahadin an yufarriqa bainal kitab wa sunnah. Tidak boleh seorang membeda-bedakan antara Al-Quran dan sunnah. Ya, hanya dengan Quran saja tidak mau berpegang dengan sunnah, karena apa yang ada dalam sunnah itu sama dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau kata beliau, walaqad akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah mengabarkan, muhadzir dalam rangka memberikan peringatan kepada umatnya, hina maqal, fayanna ahadukum muttakian ala aikatihi. Sebentar lagi ada seorang kalian bertelekan di atas dipannya. Dia bertelekan di atas dipannya dan berkata, yatihil amru min indi, ketika datang satu perintah dariku. Fayakul, dia berkata, la nadri, kami tidak tahu. Ma wajadna fi kitabillahi ittaba'na, apa yang kita dapat di dalam kitabullah itu yang kita ikuti. Jadi tidak mau mengambil perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kata beliau, ana yuhadziru min annahu rubbama ya'ti zamanul annas. Rasulullah SAW memperingatkan, mungkin ada di satu waktu nanti ada orang yang berkata, yaqulun la nattabi'u illa ma fil Qur'an. Karena ada orang-orang yang berkata, kami hanya mengikut yang ada dalam Qur'an. Wa ma fi sunnah, adapun yang dalam sunnah, fala na'khudhu bihi, tidak akan kami ambil. Itu karena muncul orang seperti itu. Dan shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah muncul orang seperti itu. Wahada amrun qad waqa'a bil fi'l. Dan ini kata beliau telah terjadi. Apa yang diberitakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fawajada min al-malahidah man yaqul la naqbalu sunnah, la naqbalu al-Qur'an. Iya, ada orang-orang yang menyimpang, yang sesat. Ia menyatakan, kami tidak menerima sunnah, kami hanya berpegang dengan Al-Quran. Qala Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala, wal haqiqatu annahum kadzabah. Hakikatnya mereka adalah para pendusta. Fa innahum lam yaqbalu lasunnah wal Qur'an. Pada hakikatnya mereka tidak berpegang dengan sunnah dan tidak juga dengan Al-Qur'an. Kenapa? Li'anna Al-Qur'an yadullu ala wujub ittiba' sunnah. Karena Al-Qur'an menunjukkan wajibnya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia tidak mengikuti sunnah, ya sahakikatnya mereka pun tidak berpegang dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi ayat ini mengikuti Rasul faqad ata Allah, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya apa yang ada dalam sunnah itu sama dengan apa yang dalam Quran, ya menunjukkan kesesatan ingkar sunnah yang menyatakan hanya mau dengan Al-Quran, Al-Quraniyun, ingkar sunnah. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah bahkan ayat berikutnya kata beliau, wa qala ta'ala wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim syiratillah. Sesungguhnya engkau sungguh membimbing kepada syirat mustaqim, ke jalan lurus, yaitu jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita tahu hidayah ini hidayah adilalah wal bayan. Wa innaka la tahdi, engkau memberikan hidayah adilalah wal bayan, memberikan penjelasan dan memberikan bimbingan, menunjukkan kepada al-haq. Adapun hidayah taufiq itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya. Kemudian beliau rahimahullah bahkan ayat berikutnya kata beliau, wa qala ta'ala falyahdharil ladina yukhalifuna amri. Hendaknya takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, hendaknya takut antusibahum fitnah, mengenai mereka fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau mereka menimpa mereka azab yang pedih dari Allah subhanahu wa ta'ala karena milisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala menunjukkan fa bihadza dalil ala wujubi qabuli amri nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan wajibnya menerima ya apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annalladhi yukhalifu anhu muhaddadun bihadil uqubah, dan orang yang menyelisihi perintah Rasul itu terancam dengan siksa ini, hukuman ini, yaitu antusibahum fitnah au yusibahum adzabun adim. Dan ayat ini juga disebutkan para ulama kita menunjukkan apa yang masyhur dalam kaidah usul bahwasanya al aslu bil amri lil wujub, hukum asalnya perintah adalah wajib. Karena yang menyelisihi perintah Rasul diancam dengan fitnah atau dengan adzabun alim. Kemudian ayat yang terakhir dibawakan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa qala ta'ala wa dhkurna ma yutla fi buyutikun, dan ingatlah senantiasa apa yang telah dibacakan di rumah-rumah kalian, min ayatillah, di ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, hikmah, ditafsirkan oleh beberapa ulama kita di antara Imam Syafi'i rahimahullah, al-hikmah yani as-sunnah. Qala Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wal ayatu fil bab katsirah. Ayat-ayat masalah dalam bab banyak sekali. Adapun hadis, kita baca satu hadis. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa ammal hadis fal awwal, yang pertama adalah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'uni da'uni, biarkanlah aku, ma taraktukum, dengan apa yang telah aku tinggalkan untuk kalian, innama ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, kasratu su'alihim, adalah karena banyaknya pertanyaan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, wakhtilafuhum ala anbiyaihim, dan karena banyak mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh, apabila aku larang kalian dari sesuatu maka jauhilah. Wa idza amartukum bi amrin, jika perintahkan dengan satu perintah, dengan satu perkara, fa'tu minhu mastata'tum, datangkanlah, lakukanlah ya dengan segala kemampuan kalian. Muttafaqun alaih. Mana ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, da'uni ma taraktukum. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ini diucapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sebagian para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam min hirsihim 'alal ilmi, karena semangatnya mereka untuk mendapatkan ilmu, wa ma'rifati sunnah, dan semangatnya mereka untuk mengetahui sunnah, kanu yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an asya qad la takunu haraman wa tuharram min ajli mas'alatihim au qad la takunu wajibah fatajibu min ajli mas'alatihim. Ya, sebagian sahabat karena semangatnya mereka, kata beliau, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang beberapa perkara, sehingga ada satu perkara yang awalnya tidak haram, kemudian diharamkan dengan sebab pertanyaan yang mereka lontarkan, dan ada yang awalnya tidak wajib menjadi wajib dengan sebab pertanyaan sebagian para sahabat Rasulullah SAW. Dan karena kasih sayang beliau kepada umatnya, beliau tidak ingin beratkan umatnya, maka beliau menyatakan, da'uni ma taraktukum, biarkan aku dengan apa yang telah aku tinggalkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara husnu at-ta'lim yang beliau ajarkan adalah menyebutkan hukum dengan ilatnya. Ketika beliau menyatakan da'uni ma taraktukum, maka beliau pun menerangkan ilatnya kenapa demikian. Kata beliau, fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ya, ini kata beliau rahimahullah, analladzina man qablana, orang-orang sebelum kita, aktsaru almasail ala anbiya, mereka banyak bertanya kepada para nabi, fashuddida alaihim kama syaddadu ala anfusihim. Iya, maka diberatkanlah atas mereka sebagaimana mereka telah memberatkan diri mereka sendiri. Setelah itu, tsumakhtalafu alam biha, mereka kemudian menisihi nabi mereka. Dan kemudian beliau rahimahullahu taala iya mengisahkan, menyebutkan kisah Bani Israel dengan Musa alaihissalam, ya, terkait dengan perintah menyembelih seekor sapi. Kemudian juga beliau contohkan adalah terkait dengan haji. Ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha farada alaikumul hajj fahujju, sesungguhnya Allah mewajibkan haji atas kalian, maka hendaknya kalian melakukan haji. Iya, ada seorang yang berkata, aku la'amin ya Rasulullah, apakah haji itu wajib tiap tahun ya Rasulullah? Maka Rasulullah menyatakan, lau kultu na'am la wajabat, kalau aku jawab iya, ini saya wajib tiap tahun. Walamma sata'tum, dan kalian tidak akan mampu untuk haji tiap tahun. Maka kemudian melakukan, menyatakan, daruni ma taraktukum, dan seterusnya. Terakhir, adapun ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma nahaitukum anhu, iya, fajtanibu. Fa'idha nahaitukum an syai'in, fajtanibu. Ini khairul rahim wa rahimakumullah, dikecualikan dalam keadaan darurat. Hukum asalnya semua yang dilarang Rasul harus dijauhi, ya, kecuali fi hal darurah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, famanitturra bi mahmasatin, dalam surat Al-Maidah, pemani turra fi mahmasatin ghair mutajanifin li ism fa innallaha ghafurur rahim. Ya, dalam surat Al-Baqarah, pemani turra garabagin wala adin fala isma alaih. Dalam keadaan darurat, dia khawatir kelaparan, mati kelaparan, ya, atau mati kehausan, maka dibolehkan dia melakukan yang haram, ya, dengan dua syarat. Yang pertama, dia tidak mengharap-harap memakan yang haram. Yang kedua, tidak melampaui batas yang dibutuhkan. Dan syarat yang terpenting yang ketiga adalah dipastikan apa yang dia makan minum tersebut akan menghilangkan darurat yang sedang menimpanya. Namallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.